السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. فصل في الجد والمواظبة والهمة. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم، وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقيل: من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولجا. وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قيل: يحتاج في التعلم وتفقه إلى جد ثلاثة: المتعلم والأستاذ والأب إن كان في الأحياء. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمه الله: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وأحق خلق الله تعالى بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق، لكن من رزق الحجاء حرم الغناء، جبدان يفترقان أي تفرق. حاضرين حاضرات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang penuh barakah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita dapat bermuajaha, dapat bertatap muka dalam keadaan sehat wal afiah, khususnya dalam keadaan Islam dan iman. Mudah-mudahan kenikmatan sehat wal afiah, Islam dan iman senantiasa diberikan oleh Allah sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Ta'limul Muta'allim sampai ke dalam fasal judulnya di dalam bersungguh-sungguh, rutin dan semangat. Tsumala buddha, kemudian harus wajib untuk orang yang mencari ilmu itu minal jid, semangat, sungguh-sungguh dan rutin. Orang yang mencari ilmu, kalau ingin mendapatkan ilmu, hendaknya ia memiliki tiga ini: sungguh-sungguh, semangat, dan rutin. Salah sih dicoplo, hilang, tidak sempurna. Punya semangat, tapi tidak bersungguh-sungguh. Apalagi tidak rutin. dia enggak akan mungkin mendapatkan penuh. Rutin hadir ikut pengajian dimanapun tempatnya, siapapun gurunya, akan tetapi tidak memiliki kesungguhan, tidak memiliki semangat. Teko semangat itu bukan berarti teko itu semangat itu. Datang itu bukan berarti juga sungguh-sungguh. Ini hal yang berbeda. Kadang boleh tidak enak sungkan teko, tapi nggak memiliki semangat, nggak memiliki sungguh-sungguh. Akhirnya teko dilu, khusyuk, nggak ada apa sing disampaikno. Mulai pertama sampai buyar. Isoe gawe iler. Turu tekone. Lek ilere sarang burung bayu. Lek ilere kula panjenengan. Aja wong liya bojone sampean dikeki dak gelem. Ini harus semangat, harus sungguh-sungguh dan harus rutin. Karena itu di beberapa pertemuan yang lalu Imam Syafi'i itu sudah menyebutkan 4-6 hal. 6 hal yang bisa memberikan orang itu ilmu. Atau yang bisa seseorang mendapatkan ilmu. Harus ada 6. Di antaranya sini. Semangat, sungguh-sungguh, dan rutin. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menerangkan, menyampaikan kepada kita tentang ini di dalam ayat Al-Quran. Allah mengatakan kepada Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba di gua. Wahai Yahya, ambillah Alkitab, itu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Yahya, di gua. Di gua itu bukan berarti narik, kuat. Biasanya artinya kuah itu kuat, asli artinya. Tapi di sini bukan aslinya kuat, tapi sungguh-sungguh, semangat. Ibaratnya dikei ilmu itu rungokno sing temen. Kemudian sungguh-sungguhlah untuk mendapatkannya. Jangan hanya sekedar mendengarkan, bahkan kayaknya serius, tapi pikirannya gelambiar. Ini gurunya yang jelaskan. Enak gurunya yang jelasnya. Muridnya sepertinya perhatian. Sampai mencicil kadang. Perhatian. Guru ini husnudon. Wih, muridku perhatian. Ditakoi tidak weru. Ditanya enggak tahu. Tibanya mulai man. Enggak fokus. Enggak sungguh-sungguh. Kelihatannya semangat, tapi di dalamnya mikir sing liyane. Oh, tapi orang sembahyang. Takbire. Koyok-koyok temenan. Allahu Akbar. Mari takbir. Ya apa, mang? Manukku durung tak kei panganan. Ya apa, petikku mangan iki yo. Letek takbire koyok-koyok oh, temenan. Tibane waktu sembahyang ngalor itu. Kita juga gitu dalam mencari ilmu ini. Jangan, mencari ilmu itu harus serius. Harus sungguh-sungguh semangat dan rutin. Karena itu Allah mengatakan, ya Yahya, khudil kitab bagi gua. Hei wa Yahya, ambillah kitab, fahami, lakukan, laksanakan apa yang ada di dalam perintahnya di gua dengan sungguh-sungguh dan semangat. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Mereka yang bersungguh-sungguh, yang teman ingin mendapatkan, yang ingin sampai kepada aku, katanya Allah, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Pasti akan aku tunjukkan untuk mereka subulana, jalan-jalan yang bisa menyampaikan dia kepadaku. Bukan satu jalan. Jadi orang yang sungguh-sungguh, sing temenan oleh ilmu, yang sungguh-sungguh di dalam beribadah, melakukan ketaatan dan kebaikan, Allah akan menunjukkan banyak jalan agar dia bisa mendapatkan yang maksimal. Bukan satu jalan. Lek sak jalan, pas rame, macet. Kita ini, lek Mojosari, Mojosari. Misalnya kata nang Surabaya, jalannya akeh. Gak satu jalan toh. Misalnya nang Mojosari, jalannya masih jitu nang Surabaya. Macet. Biasa 45 menit, iso sampai Surabaya jam-jaman. Kenapa? Cuma satu jalannya. Tapi ketika jalan itu banyak, kita dapat berita di sana macet, bisa cari jalan lain yang gak macet. Misalnya dua jalan macet, ada jalan ketiga. Jalan ketiga macet, ada jalan keempat. Oke, jalani. Sama, kita di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, benar jalannya jalan ilmu, tujuannya ilmu. Tapi untuk menuju sempurnanya ilmu yang akan kita dapatkan, itu banyak jalannya. Karena itu guru itu macam-macam. Ada guru yang hanya memahamkan kitab. Wis, apapun yang kita dapatkan dari dia, wis, kitab. Selebihnya dari kitab kita gak dapat. Ada guru yang membuat kita sampai kepada Allah. Beda lagi, itu bukan guru kitab, beda lagi. Ada guru yang membukakan ilmu yang dari kitab yang kita pelajari. Kita paham, tapi belum terbuka lebar, luas. Ada guru lain lagi. Nah ini ketika kita bersungguh-sungguh di dalam mencari ilmu, kita akan mendapatkan guru-guru ini. Akan mendapatkan guru yang membukakan ilmu, pintu ilmu yang sangat luas. Ada guru yang menyampaikan kita kepada Allah. Asalkan yang mencari, yang mau mendapatkan itu sungguh-sungguh. Semangat dan rutin. Lek tekoni arang-arang. Datangnya ini jarang. Kok teko sepisan, gak teko tiga pertemuan. Teko meneng. Lalek misalnya sekolah. Kira-kira ini, kalau ada sekolah misalnya, ada SD melbu. Sedino melbu, berai seminggu, melbu meneng sedino. Berai meneng, melbu meneng. Kira-kira ini. Ditokno ambik guru ini. Atau dijarno untuk ujian dan lulus. Kira-kira ini. Kenapa? Ditokno ambik guru ini apa dijarno, Pak? Hah? Ditokno. Lalu apa ini sekolah tak dulinan? Lek sekolah ya kudu melbu terus. Kalau gak masuk sewaktu-waktu, itu masih dimaklumi. Lah gak masuknya itu mungkin nasun, Pak. Mungkin sakit. Mungkin ada musibah. Mungkin di keluarganya ada yang punya hajatan. Nah, itu masih masuk akal. Alasan, sebab. Tapi tetap mesti nih, kalau dia benar-benar ingin mendapatkan ilmu, ketika dia gak masuk satu atau dua hari, itu dia gak ingin ketinggalan pelajarannya. Takok ambek koncone. Sing dipelajari wingi, sing aku gak melbu apa. Lagi gak, wis gak melbu, jarang melbu, gak takok. Nanti kadang-kadang ngaku, aku muridnya Kiai iki. Ngaku, aku muridnya Kiai iki. Lu melbune lho, saulan pisan. Ya ini bendino ngajar muridnya melbune saulan pisan. Ngaku muridnya. Nah ini ake sing entuk apa ake perai ini? Yang dia dapat dari Kiai tadi itu banyak atau banyak kosongi. Misalnya ki belajar VK. Mungkin sih jelasno rukun Islam jadi melbu, rukun iman, iki, dan yang lain seterusnya gak melbu. Kok melbunya ketemu bab sembahyang. Jadi bab wudu hilang, bab tayamum hilang, bab mandi hilang, ketemu ini bab head hilang, ketemu ini bab sembahyang. Bab sembahyang sih tas dibahas pertama itu, nanti kok gak melbu, mending seminggu. Jadi syarat wajibnya sholat gak weruh, syarat sahnya sembahyang gak weruh, rukunnya sembahyang gak weruh, weruhnya sing batal no sembahyang. Nah kira-kira ini nyantol gak kira-kira pelajaran kayak gini? Gak mungkin, karena itu harus mulazamah, harus istiqomah, harus rutin. Nah kalau kita semangat sungguh-sungguh rutin, ini Allah akan memberikan jalan yang banyak kepada kita untuk mendapatkan ilmu dari guru-guru yang istimewa, dari guru-guru yang mulia. Karena itu dikatakan di dalam sebuah pernyataan. Man talaba syai'an wajadda wajada. Wa man qara' al-bab walaja. Dikatakan, man talaba syai'an, siapa yang mencari sesuatu, wajadda, dan dia sungguh-sungguh di dalam mencarinya, dolei sesuatu. Lek dolei ini temenan, wajadda, dia akan mendapatkan. Dia akan menemukan. Ono sing kesingsal barangi. Dolei ini syukur-syukuran. Syukur-syukur dolei. Gak kira esok ketemu. Apa meneng sing kesingsal iku barang sing cili. Gak ketok. Dolei ini syukur-syukuran. Gak kira ketemu. Tapi kalau dia mencari dengan sungguh-sungguh, meneliti, memerhatikan dari setiap sudut, akan menemukan dia. Sekecil apapun barang yang jatuh. Sekecil apapun barang yang hilang. Apalagi ilmu. Ilmu ini perlu perhatian yang lebih. Gak kalah mbak, wong masak kan gak perhatian. Butuh nih uya sih, nyemelpok no gula kok akhirnya. Butuh nih uya sing dimlebokno no gula. Engko gawe kopi, butuh nih gula sing dimlebokno no uya. Kenapa? Sing gawe ndak perhatian. Lah lebih-lebih ilmu. Ilmu itu setiap kata memiliki arti yang perlu dijabarkan, yang perlu dijelaskan. Karena itu pernah Al-Habib Salim bin Abdul Asyadiri, pengasuh pondok pesantren Rubat Tarim di Hadramut. Itu pernah ketika datang di Pasuruan, kumpul dengan para kiai, para ulama. Saat itu dikasih pembahasan materi tafsir. Karena pertemuan beberapa hari, 3 hari kalau gak salah. Diminta untuk menyampaikan materi tafsir. Di awal pembukaan beliau mengatakan, ini tafsir, kalau kita bahas beberapa ayat yang diberikan kepada kita, ini kalau secara global, insya Allah 3 hari itu masih kurang. Secara global, 3 hari masih kurang. Karena per huruf, bukan per kata, per huruf itu memiliki makna. Bayangno Pak, sampean mikiro coba. Per huruf memiliki makna. Lawak dhewe alhamdulillah iku wis serone segala puji bagi alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lah itu global sing paling global. Lah katanya beliau per huruf memiliki makna. Ya apa kula sampean ngerti ngartekno huruf alif. Alhamdulillah alif. Ya apa ngartekno sampean? Loh apakah itu mustahil? Enggak, temenan aja nih. Sampai lek belajar bahasa Arab. Lek belajar bahasa Arab. Alif karo Hamzah itu berbeda. Alif sama Hamzah itu berbeda. Di huruf hijaiyah kan sudah berbeda. Alif di pertama, Hamzah di akhir. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, kita ditanya, apa ini? Kita ngomong alif. Hamzah sing di. Sing iki. Lek ngene apa duduk Hamzah iki? Bingung kita. Karena hampir sama ucapannya. Hamzah dengan alif itu hampir sama. Tapi ada perbedaannya. Sampai kalau belajar ilmu adab atau ilmu bayan, alif itu lembaran, Pak. Lembaran bahas alif tok, lembaran. Bayangno sampean. Alif tok itu lembaran. Enggak mari-mari. Seminggu pertemuan enggak mari-mari pembahasan alif toh. Kenapa? Alif itu macam-macam. Alif durung liyane, durung bak, durung tak, durung fak dan yang lain sebagainya. Benar, sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan kalau aku membahas titiknya bak, titik E, bukan baknya ya, titiknya bak di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, 70 onta membawa karangan kitab hanya tentang titiknya bak sekurang. Titik E ini pak, titiknya ini, belum yang lainnya ini, titik E petumbulo unto. Nah karena itu butuh keseriusan, butuh rutin, butuh semangat, butuh sungguh-sungguh. Karena itu dikatakan mantola basai'an wajada. Siapa yang mencari sesuatu, dia bersungguh-sungguh di dalam mencarinya, wajada dia pasti akan mendapatkan. Waman qara al-bab walaja. Orang yang ngetuk pintu, pintu yang ingin dia tuju, walaja dia akan masuk. Misalnya kita pulang ke rumah, dok-dok lawang. Kita mau pulang ke rumah. Dok-dok pintu. Kan dibuka Noah. Akhirnya apa? Melbu. Kita juga gitu. Kita ingin mendapatkan ilmu, ya datang ke ilmunya. Datang ke ilmu, baru kita bisa masuk dan memahami, mempelajari sungguh-sungguh dan yang lain sebagainya. Di dalam perkataan yang lain, dikatakan bigadri ma tata'anna tanal ma tatamanna. Ukuran, dengan ukuran payah, capek, kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan. Jadi segala sesuatu itu tergantung usaha kita untuk mendapatkannya. Kalau kita usahanya mentok, full, insya Allah kita mendapatkannya sempurna. Ini bukan hanya dalam ilmu, dalam kerja juga gitu. Kalau kita kerja benar-benar kepingin kaya, insya Allah kita akan bisa mendapatkannya. Tapi kalau syukur kerja, atau usahanya itu apa adanya, ya kita akan mendapatkan sesuai yang kita lakukan, ukurannya kita. Jadi kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, itu tergantung ukuran kita untuk mendapatkannya, untuk memilikinya. Bidadri mata ta'ana tanal mata tamanna. Sehingga dikatakan, yahtaj fi ta'allum wa tafaguh ila jiddi salata. Di dalam belajar, di dalam memahami, itu butuh tiga yang semangat. Butuh tiga yang sungguh-sungguh. Yang pertama, al-muta'alim. Muridnya. Muridnya. Jadi kalau ingin sempurna apa yang kita ingin dapatkan daripada ilmu, yang pertama muridnya kudu teman. Dan muridnya males. Muridnya males. Tidak mungkin dapat. Sekalipun gurunya semangat. Orang tuanya semangat. Tapi muridnya are-e. Tidak gelem. Tidak mungkin dapat. Yang kedua, semangatnya al-ustaz, guru. Gurunya semangat. Muridnya semangat, wong tuane areke semangat, gurunya tidak semangat. Ya tidak mungkin itu. Jadi semangatnya murid, semangatnya guru. Yang ketiga, wal'ab, orang tua. Kalau memang orang tuanya masih hidup. Gurunya semangat, areke semangat, wong tuane ngembosi. Ini yang terjadi ya, di pondok itu, di pesantren atau di madrasah, sing paling akeh ngembosi ki wong tuane. Areke wis teman-teman, bapak ibu yang ngembosi. Wis tuwek nak, ndak ngewangi bapak ibu ah. Wis tuwek nak, ndak nang omah ta, ngewangi. golek kerjaan, titik-titik ngono, ge masukan dan yang lain sebagainya. Lah areke semangat, gurune semangat, wong tuane gembosi. Nah itu akhirnya, anaknya ini bimbang, bingung. Semangat, satu sisi ingin mendapatkan, satu sisi gembos. Ban ini kayak bocor, dikumpul balak-balik, ya tetap ngawas, anginnya tetap metu. Tetap metu anginnya, mau gak mau. Lah itu harus semangat. Orang tua nih, kudu nyorong. Mulai tahun 2006 buka pondok, tidak tahu ono wong tua ini sing teko nyurung anake dukung anake tidak tahu. Teko nang omah tidak tahu. Teko nang omah anak saya jadikan anak yang pintar, surung anake diseneni le ono omah tidak belajar diseneni tidak tahu nemu kula. Sampai saiki lho, sampai detik iki tidak tahu nemu wong tua sing dukung gurune. Kayak anak tidak tahu sampai lagi. Mulai rongi bundem sampai lagi. Tidak tahu nemu. Omai anak emole nyekel HP, TV, turu, meta, metu. Meneng wong tuane. Iki gurune ngotot. Anak pondok nyeneng-nyeneni. Kate mole dikandani. Wong tuane nyantai anak oma. Ngkole anak kurang pinter. Anak kok tidak itu. Disalakno pondok ambil gurune. Iki kudu tak wantem ini. Kesel orang pondok ngamuk-ngamuk bendino. Iki wong tuane enak turut tok ana omah. Lek kula dibayar ndak apa-apa. Dibayar seminggu 1 juta ngono ndak apa-apa. Iki wis gratis mangan turune. Ndak ndukung blas. Ya apa sampeyan gak kesel? Lek gurune ngamuk ya wajar. Anaknya digaya ngamuk-ngamukan. Ya wajar. Salah nih. Nggak dukung. Nah ini karena itu. Kalau ingin mendapatkan ilmu. Ya harus tiga-tiganya. Wong tua nih. Anaknya yo. Guru nih. Lah guru ini melempem. Lah sing diajari sebel. Nah yang namanya. Diterang no. Dijelas no. Paham, paham. Meni ditakoi gak hafal. Meni ditakoi gak ngerti. Gak kudung gibeng sampean. Ya kesel, kula biasa belajar itu kayak tempiling-tempiling kan ambil ustaz itu. Tapi tidak apa-apa, bersyukur, seneng kula. Ya walaupun loro nangis-nangis tidak apa-apa. Tapi lego, hasilnya itu ada. Lakin tidak. Terus ada hasilnya, mintere gurune lek mari. Dorong lulus ini, dorong lulus. Metu mintere teko gurune. Luwih pinter teko gurune. Koyok-koyok luwih pinter teko gurune. Padahal ngadepi TPQ arek cilik lho, gak iso. Bingung gak sih? Mumet gak sih? Wis kudu minggat. Lah iki wis ngene wis minteri gurune. Lah karena itu butuh 3. Kalau kita ingin bisa mendapatkan ilmu itu butuh semangatnya 3, gurunya, muridnya dan orang tuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat buat kita dan mudah-mudahan kita di dalam mencari ilmu bisa semangat sungguh-sungguh, rutin, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memanfaatkan ilmu yang kita dapatkan untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin.